الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kajian surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah membaca di antara peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkan berhala milik suku Taik, dan juga kisah masuk Islamnya Adi ibnu Hatim radhiyallahu taala anhu warḍa. Kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu kisah Ka'ab bin Zuhair. Qala al-muallif rahimahullah qissatu Ka'ab ibn Zuhair. Kisah Ka'ab bin Zuhair. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Taif, kataba Bujair Ibnu Zuhair ila akhihi Ka'ab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari Taif, Bujair bin Zuhair menulis surat yang ditujukan kepada saudaranya, yaitu Ka'ab bin Zuhair. Yukhbiruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qatala rijalan bi Makkah mimman kana yahjuhu wa yu'zi. Bujair memberikan informasi kepada Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeksekusi beberapa orang di Mekah dari orang-orang yang suka mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man baqiya min syu'ara'i Quraisy ibnu Az-Zibara wa Hubairah ibnu Abi Wahab qad harabu fi kulli wajhin. Dan pakar syair dari Quraisy yang tersisa seperti ibnu Zibara dan Hubairah bin Abi Wahab, mereka semua lari menyelamatkan diri. Fa in kana laka fi nafsika hajatun fatir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau masih menyayangi dirimu, hendaknya engkau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yaqtulu ahadan ja'ahu ta'iba. Dikarenakan beliau tidak akan membunuh seseorang yang bertaubat datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa in anta lam taf'al fanju ila najaibik. Tapi kalau engkau masih keras kepala tidak mau menemui Rasulullah, maka selamatkan dirimu dan carilah orang yang mampu menyelamatkanmu. Jadi Bujair ini ngasih informasi sama saudaranya. Kalau orang-orang yang dulu suka mencela Rasul dan mengganggu Rasul mulai ditangkap dan satu persatu dieksekusi. Sebagian mereka yang tidak berhasil ditangkap kabur menyelamatkan diri. Saya berikan nasihat kepadamu, hendaknya engkau menyerah saja. Tidak usah lari. Datangi Muhammad. Bertaubat di hadapannya. Karena Rasulullah tidak akan membunuh orang yang datang dalam keadaan bertaubat dan meminta maaf. Tayyib. Jadi Ka'ab bin Zuhair ini termasuk dari syu'ara'u al-Arab. Termasuk dari pakar syair bangsa Arab. Dan memang orang ini terkenal suka mengganggu Rasul dengan syair-syairnya. Dia pakar syair. Dan dia suka membuat syair. Yang dengan syairnya ini mencela Islam dan mencela Rasul. Teman-temannya juga sama. Ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Taif. Di situ saudaranya ngasih pesan. Sudah tidak ada lagi tempat untuk lari. Kalau mau kabur pun bakalan ketangkap. Dan ada sudah beberapa orang yang dibunuh. Mending nyerah. Datang kepada Rasul, minta maaf, taubat. Wa kana qad qala, dan di antara ucapannya, ala balligha anni bujairan risalatan, fahallaka fima qultu waihak hallaka. Sampaikan dariku kepada Bujair sepucuk surat. Apakah menurutmu apa yang aku ucapkan mengganggu? Sungguh celaka dirimu. Fabayyin lana in kunta lasta bifa'ilin ala ayyi syai'in ghairi dhalika dallaka. Jelaskan kepadaku kalau memang engkau bukan pelakunya, atas dasar apa engkau melakukannya? Ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam talqa alaihi akhan laka. Engkau berada di sebuah tindakan yang tidak ada contohnya dari ayah dan ibumu, dan engkau juga tidak mendapati saudaramu membelamu. Fa in anta lam taf'al falastu bi'asifin wala qa'ilin imma asarta la'an laka. Tapi kalau memang engkau tidak melakukannya, maka aku tidak akan murka. Dan aku tidak akan mengata-ngataimu. Imma asadta la'an laka. Dan engkau akan terjatuh atas kesalahanmu sendiri. La'an lak itu kalimat untuk menjatuhkan. Atau kalimat untuk meminta maaf. Saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan wa anhalaka al ma'munu minha wa 'allaka. Orang yang terpercaya telah memberikan kepadamu gelas berisikan air yang segar. Namun orang yang terpercaya tersebut dibuat marah. Wa'allaka, dan menjadikannya sakit atau terpukul. Tayyib. Ini adalah syair yang dibuat oleh Ka'ab bin Zuhair. Yang kemudian disampaikan kepada Bujair. Membalas suratnya Bujair. Jadi Ka'ab ini masih merasa, masa saya harus mendapatkan nasib yang sama kayak teman-teman saya. Falamma atat Bujairan kariha ayyatumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika surat ini sampai kepada Bujair, syair ini sampai kepada Bujair, dia merasa tidak pantas kalau disembunyikan dan tidak disampaikan kepada Rasul. Akhirnya disampaikan kepada Rasul isi dari syair ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saqaka bihal ma'mun sadaqa wallah wa innahu lakadzub anal ma'mun. Ketika Ka'ab mengatakan saqaka bihal ma'mun, orang yang terpercaya itu memberikanmu minum, jujur dia telah benar demi Allah. Dan dia adalah pendusta. Akulah al-ma'mun. Walamma sami'a ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi, qala ajal lam yulfi alaihi abahu wala umma. Dan ketika Rasul mendengarkan bagian dari ucapan Ka'ab pada syair di atas, engkau berada pada sebuah tindakan yang tidak dicontohkan oleh ibu dan bapakmu, Rasul mengatakan, tentu dia tidak sesuai dengan ajaran bapak dan ibunya. Yakni dia sudah menentang tradisi keluarga. Thumma qala Bujair ibn Zuhair, Bujair bin Zuhair membalas syairnya Ka'ab. Man muballighun Ka'ban fahal laka fillati talumu alaiha batilan wahiya ahzamu. Siapakah yang mau menyampaikan pesan kepada Ka'ab? Apakah engkau, padahal yang engkau mencela padanya, merasa bersalah dalam keadaan wahiya ahzamu, dalam keadaan ucapan dan syair-syair itu menunjukkan keteguhan dan prinsipmu. Ilallahi lal'uzza walallati wahdahu fatanju idha kanan naja'u wa taslamu. Hendaknya engkau kembali kepada Allah, bukan kepada Uzza, bukan kepada Lat. Dengan itu engkau akan selamat dan dilindungi. Lada yaumin la yanju wa laysa bimuflitin minan nasi illa tahirul qalbi muslimu. Tidak ada satupun hari yang bisa menyelamatkanmu, dan tidak ada satupun orang yang mampu untuk selamat kecuali orang yang bersih hatinya dan berserah diri. Fadinu Zuhairin wa huwa la syai'a dinuhu wa dinu Abi Salma alaihi muharramu. Agama Zuhair tidak memiliki apapun dari manfaat, dan agama Abu Salma bagiku adalah haram untuk diikuti. Yakni Bujair ngasih pesan balik kepada Ka'ab, bahwasanya Ka'ab itu memang salah. Jadi Ka'ab pada syairnya tadi menanyakan, emang saya salah apa? Dan apakah saya pantas mendapatkan tindakan atau perilaku seperti orang-orang yang dibunuh itu? Bujair menimpali, betul, tindakanmu sudah salah dan tidak ada yang mampu untuk menyelamatkanmu kecuali kalau kamu menyerah. Falamma balagha Ka'ban daqat 'alaihi al-ardu wa ashfaqa 'ala nafsihi. Ketika syair ini sampai kepada Ka'ab bin Zuhair, dia merasa sedih dan dia mulai mengkhawatirkan dirinya. Falamma lam yajid min syai'in buddan, ketika dia sudah tidak memiliki lagi cara untuk lari, qala qasidatahu allati madaha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja hatta qadima al-Madinah. Akhirnya dia pun membuat syair untuk memuji Rasulullah SAW. Kemudian dia keluar menuju Madinah. Jadi setelah terjadi percakapan antara Ka'ab dengan Bujair, saudaranya, yang intinya akhirnya Ka'ab sadar kalau dia memang benar-benar salah. Dan kesalahan dia di masa lalu terhadap Rasul itu sangat fatal akibatnya. Dan dia sudah tidak memiliki cara lagi untuk kabur. Juga tidak memiliki orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Akhirnya dia menutupi kesalahan masa lalunya dengan membuat syair memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berangkat menuju ke Madinah. Falazala ala rajulin kana bainahu wa bainahu ma'rifah. Ka'ab singgah di rumah seseorang yang merupakan teman lama dan sahabat dekatnya. Faghada bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian lelaki ini pun akhirnya membawa Ka'ab untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzikira li annahu qama fajalasa ilaih. Disebutkan kepadaku ketika itu Rasul berdiri, ketika itu si Ka'ab berdiri, kemudian duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah SAW la ya'rifu. Rasulullah SAW tidak mengenal Ka'ab. Jadi tahu namanya, tapi belum pernah ketemu orangnya. Dimanfaatkan oleh Ka'ab. Jadi Ka'ab langsung yang datang dan duduk di hadapan Rasul. Faqala ya Rasulullah, inna Ka'ab ibn Zuhair qad ja'a liyasta'minaka ta'iban muslima. Fahal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Zuhair, dia telah datang dan mencari kedamaian darimu. Dan dia datang dalam keadaan taubat dan muslim. Apakah engkau mau menerima dia kalau seandainya aku membawa Ka'ab ke hadapanmu? Yang ngomong ini Ka'ab sendiri, tapi dengan bahasa diplomasi. Ya, khawatir, takut kalau ternyata Rasul responnya justru malah menolak. Khawatirnya harapan dia enggak sesuai. Jadi dia melihat kondisi dengan menyampaikan pertanyaan kepada Rasul. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Ka'ab bin Zuhair ini saya dengar sudah taubat. Dia mau datang menemuimu, mau masuk Islam. Kira-kira apakah engkau mau menerima kedatangan dia? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rasulullah menjawab, ya, tak terima dia. Qala, baru dia mengenalkan dirinya. Ana Ka'ab bin Zuhair. Saya Ka'ab bin Zuhair. Ini cerdasnya Ka'ab, ya. Termasuk taktik dan siasat. Biar apa? Biar kalau seandainya ada hal di luar dugaan, dia bisa menyelamatkan diri. Fahaddatsani 'Asim ibn 'Umar annahu wasaba 'alaihi rajulun min al-Anshar. Telah menceritakan kepadaku 'Asim bin Umar, beliau bercerita bahwasanya ada salah satu dari sahabat Anshar yang ketika melihat Ka'ab langsung menyerangnya. Faqala, lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, da'ni wa aduwallah adrib unukah. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala musuh Allah ini. Ya, ini ada yang kenal Ka'ab dari orang Anshar, tahu. Lah ini Ka'ab ini, muncul di sini. Ngamuk dia, langsung diserang dan minta izin untuk membunuh Ka'ab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, da'hu anka. Rasulullah mengatakan, tinggalkan dia. Jangan diganggu. Faqaja'a ta'iban nazi'an amma kana 'alaih. Ka'ab sekarang datang posisinya sudah tobat. Dia sudah menyesali perbuatan di masa lalunya. Jangan diganggu, jangan diserang. Dia datang untuk tobat, bukan untuk melawan. Faghadiba Ka'abun 'ala hadzal hayy min al-Anshar. Atas kejadian tadi, Ka'ab merasa dongkol, jengkel terhadap lelaki ini. Wa dzalika annahu lam yatakallam fihi rajulun minal muhajirin illa bi khair. Hal itu disebabkan karena para sahabat muhajirin ketika Ka'ab datang itu menyambut dengan baik. Tapi sahabat Anshar malah beda. Kalau orang-orang muhajirin begitu tahu Ka'ab datang bertaubat muslim, dibiarkan, bahkan disambut dengan hangat. Tapi kalau orang Anshar responnya lain, lebih kasar, ya. Bahkan sebagiannya hendak membunuh Ka'ab. Di situ dia agak jengkel terhadap orang Anshar. Faqala qasidatuhu allati awwaluha, maka di situ Ka'ab menyampaikan syair yang berisikan rasa jengkelnya terhadap orang Anshar. Dia mengatakan, banat su'adu fa qalbil yawma matbulu, mutayammun ifraha lam yufda makbulu. Telah nampak kesenangan pada hatiku di hari ini. Namun itu semua dikacaukan oleh tindakan orang-orang yang membuat aku terbelenggu kembali. Nah ini, saya ini datang. Sudah senang, diterima. Lah kok malah ada orang yang gak suka dengan kedatangan saya. Ini langsung bad mood saya ini. Ya. Saya datang ini senang, perasaannya gembira. Diterima sama Rasul, lah kok ada orang tiba-tiba mau menyerang saya. Ini bikin semuanya berubah. Wa minha, di antara qasidahnya juga, amsat su'adu bi ardin la yuballighuha illal itaqun najibatul marasilu. Di sore hari, hati ini bergembira berada di sebuah tempat yang tidak akan sampai kepadanya kecuali kebebasan dan kemuliaan. Ila anqal, sampai Ka'ab bin Zuhair mengatakan, tas'al ghuwatu janabaiha wa qawluhum innaka yabna Abi Salma lamaqtulu. Ada orang-orang jahat yang datang dari segala sisinya. Mereka mengatakan, wahai putra Abu Salma, kamu akan dibunuh. Wa qala kullu sadiqin kuntu amuluhu la ulhiyannaka anni anka mashghulu. Setiap orang berkeinginan dan berambisi untuk menyerangnya, dan dia mengatakan, aku tidak akan melepasmu dan aku tidak akan meninggalkan dirimu. Fakultu khallu sabili la abalakumu fakullu ma qaddar rahmanu maf'ulu. Aku pun katakan, biarkan diriku. Sungguh tidak ada keberuntungan bagi kalian. Apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Nubi'tu anna Rasulullah aw'adani wal 'afwu 'inda Rasulillah ma'mulu. Telah sampai kepadaku bahwasanya Rasul memberikan jaminan kepadaku damai dan rasa dan perasaan memaafkan, itu yang aku inginkan. Mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal Qur'ani fiha mawa'idun wa tafsilu. Pelan dan tenang. Sungguh telah memberikan kepadamu hidayah, pemberian Al-Quran yang di dalamnya terdapat nasihat dan penjelasan. La ta'khudhanni bi aqwalil wushati walam udhnib wa in kasrat fiyal aqawilu. Jangan sampai kalian terhasut terhadap diriku dengan ucapan tukang fitnah yang aku sama sekali telah menyesalinya, meskipun telah banyak ucapan-ucapan jahat dari diriku sebelumnya. Tayyib. Jadi Ka'ab ini menyampaikan, kalau ketika datang, itu ada beberapa orang yang tidak suka dengan saya, malah berkeinginan untuk mencelakai saya. Siapa itu? Orang-orang Ansor. Sementara saya datang mendapatkan jaminan dari Rasul, dan saya mengharapkan maaf dari beliau. Dan memang saya dimaafkan, meskipun telah banyak kesalahan saya di masa lalu. Jadi nyinggung orang-orang Ansor. Ila anqala, sampai dia mengatakan, inna rasula lanurun mustaba'u bihi wasarimun min suyufillahi maslulu. Sesungguhnya Rasul adalah cahaya yang menerangi dan pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus. Fi fityatin min Quraisyin qala qailuhum di batni Makkah lamma aslamu zulu. Tentang beberapa pemuda dari Quraisy yang mereka mengatakan ketika di Mekah mereka masuk Islam dan mereka mengatakan, pergilah. Zalu fama zala ankasun wala kushufun indal liqai wala milun na'azilu. Mereka pun pergi dan mereka selalu lemah. Dan mereka datang. Zalu famazala angkasun. Mereka pun pergi. Dan mereka tidaklah lemah. Juga bukanlah mereka datang tidak bersenjata. Dan tidaklah mereka orang yang tidak pandai berkuda. Yamshuna masyal jimali zuhri ya'simuhum. Darbun idha aradas sudut tanabilu. Mereka berjalan bagaikan onta-onta putih yang menghalangi tebasan pedang yang menembus sudut tanabil, itu orang-orang pendek. Shumbul aranin abtalun lubusuhum min nasi Dawud fil hayja sarabilu. Mereka datang dengan gagah berani. Jubah mereka dari rajutan Dawud dari Hayja Sarabil. Hayja Sarabil ini anu ikhwah, apa kain, ya bukan kain, apa baju baju yang dirajut oleh Nabi Dawud. Maksudnya adalah dir'un, baju perang. Ya, mengisyaratkan pada keadaan Nabi Dawud ketika perang. Laisu mafariha innalat rimahuhum qauman wa laisu majazi'an idhanilu. Mereka bukanlah orang-orang yang sombong ketika tombak-tombak mereka mengenai musuh. Dan mereka bukan orang yang bersedih hati ketika mereka dikalahkan olehnya. La yaqa'u ta'lu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hayatil maut tahlilu. Tidaklah tombak-tombak itu menembus kecuali di leher-leher mereka. Dan mereka tidaklah ketinggalan dari telaga kematian. Ya. Yakni Ka'ab bin Zuhair ini memuji beberapa orang yang datang ke Madinah dalam keadaan berserah diri dan bertaubat. Bahwasanya mereka bukan orang-orang yang lemah. Mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka bukan orang-orang yang pengecut, bahkan mereka adalah orang-orang yang pemberani. Qala Asim bin Umar, berkata Asim bin Umar, "Falamma qala idza arada sudut tanabil wa innama anana ma'syaral anshar." Ketika Ka'ab mengatakan idza arada sudut tanabilu, itu yang dimaksud adalah orang-orang Ansor. Ya, yakni sedikit mencela orang-orang Ansor. Darbun idza arada sudut tanabil. Yakni mereka berjalan seperti onta-onta putih yang tinggi yang tidak mungkin bisa ditebas oleh orang-orang hitam yang pendek. Ya, yakni mereka, Ka'ab menggambarkan kita ini mulia. Sementara mereka itu ya enggak seberapa dengan kemuliaan kami. Yakni menghina orang Ansor, ya bukan menghina lah, mengkritik orang Ansor, karena sedari awal sudah jengkel. Faqala ba'da an aslam yamdahul Ansor, ketika dia masuk Islam, balik. Dia taubat, dia pun memuji orang-orang Ansor. Yang awalnya tadi mencela, setelah dia sempurna keislamannya, dia pun memuji orang Ansor. Dia mengatakan, man sarrahu karamul hayati fala yazal fi miqnabin min salihil Ansari. Padahal siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan kehidupan, hendaknya dia terus bergabung dengan kelompok orang-orang Ansor. Warithul makarima kabiran an kabirin, innal khiyara humu banul akhyari. Mereka mewarisi kemuliaan generasi ke generasi. Sungguh orang-orang pilihan, merekalah orang-orang yang terpilih. Azzaidinan nasa an adyanihim, bil masyrafiyah wa bil qanal khattari. Mereka membela agama umat manusia. Mereka menjadi pengawas dengan membawa tombak dan pelontar. Walba'i'ina nufusahum linabiyihim yaumal hiyaji wa fitnatil kuffari. Mereka lah yang telah menjual jiwa-jiwa mereka untuk membela nabinya pada hari pemberontakan dan fitnah orang-orang kafir. وَالنَّاظِرِينَ بِأَعْيُنٍ مُحَمَّرَةٍ كَالْجَمْرِ غَيْرِ كَلِيلَةِ الْإِبْصَارِ. Orang-orang memandang dengan pandangan yang merah dengan kemurkaan seperti bara api yang tidak lemah dari pandangannya. وَالْبَاذِلِينَ نُفُوسَهُمْ لِنَبِيِّهِمْ لِلْمَوْتِ يَوْمَ تَعَانُقٍ وَكِرَارِ. Mereka lah orang-orang yang telah mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk nabi mereka, siap untuk mati pada hari yang suka ataupun duka. Ya tatahharuna yarawnahu nusukan lahum bidima'i man aliqu minal kuffari. Mereka adalah orang-orang yang bergemar-gemar untuk bersuci dan mereka menganggapnya sebagai ibadah dan mereka menganggap darah orang-orang terperangkap dari orang-orang kafir sebagai persembahan. Qaumun idza khawatun nujumu fa innahum lit-tariqin an-nazilin maqari. Mereka lah orang-orang yang ketika bintang-bintang itu kosong dan hampa, mereka lah sebaik-baik orang yang menerima dan yang menjamu. Baik. Ini membela atau memuji orang-orang Ansor. Mensifati bagaimanakah kemuliaan orang-orang Ansor, bagaimanakah mereka, perjuangan mereka dalam memuliakan dan membela nabinya. Bahkan sampai disifati, ketika bintang-bintang itu hilang, merekalah orang-orang yang selalu menerima. Yani ketika orang itu terusir, hilang arah. Rasulullah dan orang-orang muhajirin diusir dari Mekah, tidak memiliki siapapun, mereka lah orang-orang yang selalu menerima dan menyambut beliau dan para sahabat muhajirin. Tayyib. Setelah itu penulis menyebutkan tentang Ghazwatu Tabuk, tentang perang Tabuk. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah tadi syair tok ya ikhwah. Karena ini menceritakan tentang sosok pakar syair bangsa Arab, Ka'ab bin Zuhair. Ya. Kalau antum agak bingung dengan terjemahan saya tadi, antum langsung saja rujuk ke kamus-kamus Arab untuk melihat ya makna dari masing-masing syair. Yang tadi saya artikan itu tak artikan secara kesimpulan. Kalau masing-masing kalimatnya ada maknanya sendiri. Nanti antum cari mufradatnya, kemudian antum susun sesuai dengan siak dan konteksnya. Barakallahu fiik. Ana jujur enggak ahli syair ya ikhwah. Dan dari dulu kurang suka syair ya. Itu di antara ilmu lughah yang kurang saya sukai, syair ya.